Baik, kita ke pembahasan berikutnya. Umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa umur beliau? Ya, langsung kepada umur. Walahu minal umri 63 sana. Iya. Beliau berumur 63 tahun. Baik, 63 tahun ini bagaimana rinciannya? Minha arbauna qabla an-nubuwah. Iya. 40 tahun dari umur beliau sebelum kenabian. Wa 23 nabiyan wa rasulan. Sedangkan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Iya. Sebagai nabi dan rasul. Jadi ada 40 tahun sebelum kenabian. 40 tahun sebelum kenabian. Ya, ini tahun berapa? Belum ada hijriah waktu itu kan? Iya. Jadi biasanya disebut ya, sebelum hijrah misalnya. Sebelum hijrah. Ya, kalau disebut hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau 10 tahun di Mekah, berarti Nabi lahir 50 tahun sebelum apa? Sebelum hijrah kan begitu. Tapi orang-orang Arab di masa itu mereka tidak kenal terkait dengan masalah tanggal lahirnya. Tidak terlalu serius mereka bahas tentang tanggal lahir. Yang penting di kalangan orang Arab itu tahunnya. Iya. Tahun lahir mereka. Karena itu di dalam sejarah yang disebut beliau lahir di tahun apa? Tahun gajah. Karena memang ada kejadian di situ. Iya. Ada kejadian yang disebut pasukan gajah itu yang menyerang Ka'bah. Itu kan disebut tahun gajah, Amul Fil namanya. Nah, jadi dikenal dengan hal yang seperti itu. Atau dikenal dengan Am Al-Bu'ath. Nah, itu kan penamaan-penamaan di kalangan orang Arab. Dari situ mereka mengukur lahir di tahun itu atau 5 tahun setelahnya, 5 tahun sebelumnya. Ya kayak begitu cara mereka mengukurnya. Iya. Jelas ya? Jadi tidak ada yang memastikan ya terkait dengan tanggal lahir beliau dan bulan lahirnya. Ya, ada silang pendapat ya dalam tanggal lahir Nabi. Ada mengatakan tanggal 8, ada mengatakan tanggal 10, tanggal 12, dan ada mengatakan selain daripada itu. Bulannya ada yang mengatakan bukan di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Rajab. Ada yang mengatakan di bulan Rajab. Jelas ya? Ya, karena itu salah satu raja yang bikin perayaan maulid itu, kadang di tahun ini tanggal 12 dia bikin. Tahun depannya kadang tanggal 10. Berikutnya kadang tanggal sekian. Mengikuti silang pendapat. Ya, mengikuti silang pendapat. Jelas ya? Baik. Jadi tanggal lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada silang pendapat. Kalau hari beliau dilahirkan, itu Nabi sendiri menjelaskannya tentang hari Senin. Ketika ditanya puasa hari Senin, ya beliau terangkan bahwa beliau dilahirkan di situ di hari Senin. Jelas ya? Jadi hari beliau dilahirkan itu jelas hari Senin. Justru kalau terkait dengan tanggal 12 Rabiul Awal, yang paling jelas dan disepakati oleh ulama itu adalah tanggal dan bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di situ. Itu sepakat para ulama. Wafatnya Nabi tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Iya. Dan itu musibah yang paling besar menimpa umat. Jelas ya? Baik, jadi ini salah satu dari keanehan di perayaan Maulid. Tanggal 12 itu kan, kalau anggaplah itu tanggal lahirnya Nabi, tapi itu juga tanggal wafatnya Nabi. Ya, ini apa yang mau dirayakan di situ? Kan harusnya begitu ya. Baik. Jadi ini terkait dengan umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas umur beliau itu dipastikan 63 tahun. Iya. Itu dinukil dalam sejumlah riwayat. 40 tahun sebelum kenabian. 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Di Mekah 13 tahun dan di Madinah berapa? 10 tahun. Baik. Jadi itu terkait dengan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu penulis menjelaskan tentang ma'rifatu manub bi abihi wa ma ursila bihi. Ini pembahasan yang keempat, mengenal dengan apa beliau diangkat sebagai nabi dan dengan apa beliau diangkat sebagai rasul. Iya. Kata beliau, nubbi abi ikra wa ursila bil mudaththir. Nubbi'a, diturunkan wahyu kepada beliau dan beliau diperintah sebagai seorang nabi itu dengan turunnya surah Iqra. Ini awal surah apa? Surah Al-Alaq. Ya, ada 5 ayat ya. Awal kali turun kepada beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana malam ya'lam. Ini 5 ayat. Iya. Yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahwa ayat-ayat ini turun itu pada hari Senin. Hari Senin di bulan Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di gua Hira. Iya. Berada di gua Hira. Baik. Jadi dengan ini beliau sebagai seorang rasul. Dan ini tentang ayat-ayat yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 ayat, ya tafsirnya sudah pernah kita jelaskan ya. Di sini penulis hanya datang dalam bentuk menerangkan. Iya. Dan kisah bagaimana malaikat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi. Ini kisahnya dimaklumi ya, di awal hadis di dalam atau hadis yang ketiga di dalam atau hadis yang ketiga di dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis yang ketiga. Kisah panjang. Hadith Aisyah. Dan hadith riwayat Bukhari Muslim. Iya. Bagaimana Nabi SAW itu didatangi oleh Jibril. Jadi Aisyah bercerita awal kali permulaan wahyu turun kepada Nabi SAW. Itu adalah mimpi yang salih dalam tidur. Iya. Awalnya mimpi beliau. Jadi mimpi itu datang seperti cahaya subuh. Iya. Maka beliau pun setelah banyak mimpi dengan mimpi yang salih, beliau senang menyendiri. Iya, senang menyendiri. Maka beliau menyendiri di gua Hira. Nah, beliau bertahannus di situ. Ini bahasa dahulu ya digunakan. Tahannus itu artinya dia beribadah beberapa malam. Iya, atau berdiam diri beberapa malam di situ. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan keluarganya beberapa malam, diambil perbekalan untuk beberapa malam, setelah itu kembali lagi kepada Khadijah. Kemudian berbekal lagi, balik lagi. Ya, sampai kebenaran itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau di gua Hira. Maka datanglah malaikat. Malaikat berkata, "Iqra, bacalah." Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana biqari." Seorang yang tidak bisa membaca. Ini sifat Nabi ya. Beliau tidak bisa apa? Membaca, tidak bisa menulis. Iya. Dan ini dari tanda kenabian beliau. Memang Allah jadikan Nabi yang seperti itu. Sebab kalau bisa membaca, bisa menulis, akan dikatakan bahwa ini dia mengarang sendiri. Oh, dia baca dari orang-orang sebelumnya. Iya. Rasulullah tidak bisa membaca, tidak menulis, tapi subhanallah turun Al-Quran kepada beliau. Tidak ada manusia yang bisa mendatangkan semisal dengannya. Iya. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhuttuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Kamu itu tidak pernah membaca sebuah kitab pun sebelumnya. Dan tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Kalau memang pernah baca dan menulis, maka ahlul batil akan ragu di dalam hal itu. Jelas ya? Jadi itu penegasan di dalam Al-Quran. Baik. Maka setelah Nabi berkata dia tidak bisa membaca, fa'akhadani faghattani hatta balagha minnil jahd. Maka Jibril mengambilku, lalu memelukku sampai sesak napas beliau. Thumma arsalani, kemudian saya dilepaskan lagi. Jibril berkata lagi, ikra, baca. Nabi mengulanginya, ma Nabi qari, saya tidak bisa membaca. Iya, apa adanya. Jelas ya, ada orang kalau sudah pertama dikatakan, oh dia tidak bisa. Kedua, iya, dia tidak bisa. Yang ketiga, diulangi lagi. Karena dia takalluf, seakan-akan bisa, padahal apa? Tidak bisa. Ya. Tapi Nabi menjawab, sebagaimana adanya, beliau tidak bisa membaca. Baik. Maka ini kejadian berjadi tiga kali. Nah, di kali yang ketiga, Jibril melepaskan, kemudian Jibril berkata, ikra, bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal akram. Baik. Maka dikatakan, di dalam hadis faraja'ah biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dalam keadaan hati beliau itu bergetar. Ya pada khala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Lalu Nabi masuk menjumpai Khadijah bintu Khuwailid istri beliau. Faqala, maka Nabi berkata, zammiluni zammiluni. Selimuti saya, selimuti saya. Ya beliau pun diselimuti sampai hilang ketakutan beliau. Ya, maka Nabi terangkan kepada Khadijah apa yang terjadi. Nabi berkata, laqad khasyitu ala nafsi. Saya telah khawatir terhadap diriku. Ya, maka Khadijah radhiyallahu taala anha langsung berkata, kalla wallah. Ya, tidak demi Allah. Sekali-sekali tidak demi Allah. Langsung bersumpah, ma yukhzikallahu abada, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-selamanya. Ini seorang istri ya. Ya istri itu ketika suaminya seperti ini, dia membesarkannya. Jelasnya ini Khadijah. Dia membesarkan hatinya, menghiburnya. Ya. Sehingga ketika sedih, sedihnya itu bisa hilang. Ya, ada sebagian istri, suaminya sudah sedih, dibuat semakin sedih lagi. Nah, ini kurang cocok ya. Baik. Dan ini dari jasa Khadijah radhiyallahu taala anha yang tercatat dengan tinta emas di sejarah beliau. Iya. Karena itu dari para perempuan sedikit yang sempurna. Di antara mereka yang dinyatakan oleh Nabi sempurna adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Maka Khadijah pun menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian setelah itu oleh Khadijah Nabi dibawa kepada pamannya Waraqah ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza. Iya. Dia ini sepupu Khadijah, anak paman Khadijah. Iya. Dan Waraqah bin Naufal ini dia seorang Nasrani di masa jahiliyah. Dan dia menulis kitab dengan bahasa Ibrani. Dia tulis kitab Injil itu dengan bahasa Ibrania. Ya. Dan waktu itu Waraqah bin Naufal sudah tua. Dia sudah buta. Maka Khadijah berkata, ya Ibn Am, wahai anak pamanku. Isma min ibni akhik. Dengar dari anak saudaramu. Ya. Maksudnya dengar dari Nabi Muhammad. Faqala lahu Waraqah. Maka Waraqah berkata kepada Nabi Muhammad, ya bena akhi, mada tara, wahai anak saudaraku. Ini bahasa lembutnya orang Arab ya, kalau menyebut orang, dia bilang, wahai anak saudaraku. Ya. Apa yang kamu lihat? Maka Nabi beritakan apa yang beliau lihat. Maka kata Waraqah bin Naufal, hadan namus. Alladhi nazzalallahu ala Musa. Inilah namus yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya, sama. Ya laitani fiha jad'an. Wahai andai kata saya, di waktu kamu diutus keluar sebagai rasul, saya orang yang masih jada, masih muda. Laitani akunu hayyan. Dan wahai andai kata, saya masih diberi hidup. It yukhrijuka qaumuka, ketika kaummu mengusir engkau, mengeluarkan engkau dari negerimu. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awa mukhrijiyahum?" Apakah mereka akan mengeluarkan saya, mengusir saya dari negeriku? Kata Warqah, "Na'am. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi." Kata Warqah bin Nawfal, "Tidak seorang pun yang datang seperti apa yang kau bawa, kecuali dia pasti akan dimusuhi." Ini dari sunnah para nabi dan para rasul. Iya. Dijadikan pada mereka ada musuhnya, aduan minal mujrimin. Ada musuh dari kalangan kaum mujrim. Dia pasti dimusuhi. Ya, dan ini diketahui oleh Warqah bin Nawfal sebab dia masih membaca dari risalah sebelumnya, membaca dari Injil. Iya. Wa yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Kata Warqah bin Nawfal, kalau saya didapati oleh hari engkau sudah keluar sebagai rasul, maka saya akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat kuat. Iya. Karena itu Warqah bin Nawfal dihitung sebagai sahabat. Dia masuk Islam dengan hal tersebut. Jadi ketika Nabi sudah sebagai Nabi, Warqah bin Nawfal mempercayainya. Mengimani akan hal itu. Bahkan sudah berazam. Ya. Kalau Nabi keluar dia masih hidup, dia akan apa? Menolongnya. Karena itu nama Warqah bin Nawfal disebut oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah. Dari nama-nama yang memuat kitab yang memuat nama-nama para sahabat. Baik. Tapi Warqah bin Nawfal meninggal sebelum wahyu itu berlanjut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini kisah turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana turunnya surah Iqra, surah Al-Alaq atau awalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Baik. Yang kedua, kata beliau, wa ursila bil mudaththir. Ya, dia diutus sebagai rasul dengan surah apa? Surah Al-Mudaththir. Ya, surah Al-Mudaththir. Ini ya, tentang bagaimana datangnya Jibril berikutnya, itu datang di dalam hadis yang keempat di Sahih Al-Bukhari. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bainama ana amshi, itsami'tu sautan minas sama." Begitu saya berjalan, saya mendengar suara dari langit. Kata Nabi. Ini dari hadis Jabir ya, kalau sebelumnya hadis Aisyah. Farafa'tu basari, maka saya angkat mataku. Faidal malakul ladzi ja'ani bi Khira jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Ternyata begitu Nabi mengangkat pandangannya, beliau melihat malaikat yang mendatanginya di mana? Di gua Hira. Duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Iya. Faru'ibtu minhu. Kata Nabi, saya pun ketakutan dengan hal tersebut. Faraja'tu. Maka saya kembali. Fakultu zammiluni, zammiluni. Maka saya berkata, selimuti saya. Selimuti saya. Fa'anzalallahu ta'ala. Maka Allah menurunkan, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Itulah turunnya surah ini sampai ke firmannya warrujza fahjur. Iya. Nah, disitulah fahamiyal wahyu. Wahyunya pun berlanjut setelah itu. Baik. Jadi ini turunnya surah Al-Mudaththir. Dan dengannya beliau sebagai apa? Sebagai seorang rasul. Karena sudah diperintah untuk berdiri menyampaikan wahyu. Iya. Baik, jadi kita sudah selesai di sini ya, di pembahasan yang keberapa ini, yang keempat, mengenal dengan apa beliau diangkat sebagai nabi dan dengan apa beliau diangkat sebagai rasul. Berikutnya, ma'rifatu baladihi wa muhajirihi, mengenal negeri beliau dan tempat hijrahnya. Ya, di sebagian cetakan ada disebutkan negerinya lalu hijrah ke Mekah. Di sebagian cetakan ya. Karena itu saya beri judul seperti itu. Di sebagian cetakan hijrah akan datang sendiri nanti. Ya, akan datang. Ini cetakan yang di tangan antum tidak disebutkan di situ. Setelah Mekah, negerinya Mekah, tidak disebutkan hijrahnya. Hijrahnya datang setelahnya. Baik. Ya, kita akan bahas ya terkait dengan masalah perintah hijrah. Definisi hijrah kita akan bahas. Tapi di sini terkait dengan negeri beliau dan negeri hijrah beliau. Negeri beliau, kata penulis, wabaladuhu Makkah. Negerinya adalah negeri Makkah. Negeri asal beliau adalah Makkah. Negeri tempat beliau berhijrah adalah Madinah. Ini juga dari hal yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Iya. Jadi asal negeri beliau adalah negeri Mekah. Tempat berhijrah beliau adalah Madinah. Iya. Dan dihukum tentang hijrah, kalau seorang sudah berhijrah ke negeri lain, itu tidak boleh lagi dia kembali ke tempat asalnya. Tidak boleh lagi. Jadi setelah Nabi menaklukkan Mekah, itu tidak ada ceritanya. Nabi dan para sahabat itu balik lagi ke Mekah. Oh, ini kan sudah kita kuasai. Tidak ada. Jadi balik ke Mekah itu cuma datang untuk keperluan haji saja. Keperluan manasik saja. Adapun tinggal di situ tidak ada. Dan Nabi bersedih kalau ada sahabatnya yang meninggal di Mekah. Padahal dia sudah berhijrah ke mana? Ke Madinah. Karena dari kesempurnaan hijrah, seorang itu berada di tempat dia berhijrah. Itu dari kesempurnaannya. Baik. Jadi negeri beliau adalah Mekah. Mekah ini ya adalah tanah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, Mekah. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah. Ini tempat hijrah beliau di Madinah. Nah, ini kota Madinah. Dia adalah tempat yang kedua setelah Mekah dalam urutan yang paling afdolnya, yang paling utamanya. Iya, karena itu ada hadis-hadis tentang keutamaan meninggal di mana? Di kota Madinah. Sebagian ulama ada yang memandang untuk tempat tinggal itu paling afdolnya di Mekah tempat tinggal. Sebab dia adalah tanah yang paling apa? Paling dicintai. Ya, untuk tempat menetap. Tapi kalau misalnya dia sudah tua, khawatir ajalnya sudah dekat, itu bagusnya dia meninggal di mana? Di Madinah. Sebab ada keutamaan-keutamaan bagi orang yang meninggal ya di Madinah. Jelas ya? Baik. Jadi dua kota ini ya mencintainya itu masuk di dalam pembahasan syariat. Masuk di dalam pembahasan ibadah. Dua kota ini. Kecintaannya adalah apa? Ibadah. Beda dengan kota-kota yang lain. Jadi kalau misalnya saya orang Indonesia, saya cinta negeriku. Ya. Kemudian ini orang Makassar misalnya. Dia cinta kota Angin Mamiri. Hah? Yang sana misalnya orang Surabaya dia cinta negerinya, kotanya. Itu kecintaan tabiat pada orang. Tabiat, kecintaan hal yang terkait dengan tabiat tidak dilarang. Iya, tidak dilarang. Bernilai ibadah kapan? Ya kalau ada wasilah kepada ibadah. Kecintaan itu. Itu pada hal yang tabiat. Tapi kalau cinta kepada kota Mekah dan Madinah, ini kecintaan ibadah. Ya, karena memang dua kota ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka mencintainya adalah bagian dari ibadah. Baik. Pembahasan berikutnya, pembahasan yang keenam, ma'rifatu mabu'itsa bihi. Mengenal hal yang dengannya beliau diutus. Ini diantara hal yang paling penting di sini. menjelaskan dengan apa beliau diutus. Ya. Mengenal kerasulan beliau. Kata penulis, ba'athahullahu bin nadarati anisyirki wa yad'u ila tauhid. Allah mengutus beliau guna menyampaikan peringatan terhadap kesyirikan dan menyeru kepada tauhid. Ya, ini pokok yang harus dikenal dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini agama seluruh nabi dan rasul, bukan Nabi Muhammad saja. Ini agama seluruh nabi dan rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya rasul itu menyampaikan, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. Iya. Jadi itu misi dakwah para nabi dan para rasul. Demikian pula nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus dengan hal tersebut. Ya, apa dalilnya terkait dengan nabi kita? Dalil khusus. Kalau dalil umumnya banyak ya. Ya. Dalil umum yang menunjukkan seluruh nabi dan rasul diutus seperti itu banyak dalilnya. Sudah pernah kita sebutkan ya dalil-dalil tersebut, tempat-tempatnya. Ada di surah An-Nahl, berapa tempat di surah An-Nahl? Di dua tempat. Terus di surah Al-Anbiya. Terus di surah Al-Ahqaf. Sebelum di surah Zukhruf, surah Al-Ahqaf. Iya. Ada lima tempat semuanya. Ini global ya. Terus setiap nabi dan rasul itu ada beberapa surah yang menjelaskan ya, seruan seorang nabi secara khusus. Ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Tidak ada ilah bagi kalian selain daripada Allah.